Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ya, sebelum masuk ke matan yang baru, ada sedikit penjelasan atau syarah dari Syekh Shalih Al-Fauzan yang kita bacakan, saya yang bacain. Fannasu ma'at tauhidi salah satu aqsam. Maka manusia terkait tauhid ini ada tiga tingkatan. Al-qismul awal, ya, golongan yang pertama, man ya'rifuhu wa yu'minu bihi batinan wa yajhaduhu zahiran wa yunkiruhu. Yang pertama yaitu yang mengetahui tauhid, mengimaninya secara batin, dalam hati saja, namun mengingkari secara zahir, melawan dan mengingkari secara zahir. Ini sebagaimana Fir'aun. Walqismu tsani man yatakallam bihi wa ya'malu bihi zahiran, yaitu yang menyatakan tauhid, mengamalkan tauhid secara lahiriah saja, wa yunkiruhu wa yakfuru bihi batinan, namun mengingkari dan mengkufuri secara batin, wa hum al-munafiqun, mereka adalah kaum munafik. Al-qismu tsalits, bagian yang ketiga, man ya'taqidu batinan wa ya'malu bihi zahiran, yaitu yang meyakini secara batin, batiniah, dan mengamalkan secara zahir, zahir batin, lahir batin. Wal-qismul awwalani kafiran, dua jenis, yang pertama tadi kafir, khasirani, dan mereka merugi. Wal-qismu tsalits mu'minun muflihun, yang ketiga, yang mengamalkan lahir batin, mereka adalah mukmin yang bahagia, ya, yang beruntung. Baik, kita baca sekarang matanya di sini. Fadal, si Raymond baca matanya Raymond. Ulahuma. Ulahuma. Tidak ada laibnya itu. Tidak ada laibnya. Wal-la'ibi wal-masih. Terus watabayyana laka anna alladhina yatakallamu bil kufri aw ya'malu bihi khawfan min nafsi mali aw jahi aw mudawatin li ahadin a'zam mimman yatakallamu bi kalimatin yang mudzaku biha. Baik, ini dulu kita bahas ini dulu. Baik, barakallahu fikum. Ya. Ini dulu. Ya, kemudian kata Syekh, lakin alaika bifahmi ayataini min kitabillah. Namun wajib bagi anda untuk memahami dua ayat dari kitab Allah. Ulahuma, yang pertama dari kedua ayat tersebut, ma taqaddama min qawlih, yang telah berlalu penjelasannya dari firman Allah, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Tidak perlu kalian minta udzur, kalian telah kufur setelah kalian beriman. Fa idza tahaqqaqta anna ba'da sahabati, apabila telah jelas bagi anda bahwa sebagian sahabat ya, ke mana tadi, alladzina ghazaw ar-rumah, yang mereka ikut memerangi bangsa Romawi, ma'a Rasulullah SAW, bersama Rasulullah SAW dalam perang Tabuk, kafaru, mereka bisa kafir disebabkan apa? Bisa babi kalimatin qaluha, disebabkan sebuah kalimat yang mereka ucapkan, ala wajhil laibi wal mazhi, dikarenakan mereka mengucapkannya karena main-main dan bercanda saja. Ya, ini karena ucapan saja, ya, yang mereka menyatakan inna makunna nakhudhu wa nal'ab, kami cuma main-main saja. Tabayyana laka, maka jelaslah bagi anda, anna alladhi yatakallamu bil kufri, bahwa orang yang mengucapkan kalimat kekufuran, au ya'malu bihi, atau mengamalkan sebuah amalan kekufuran, ya, khaufan min naqsi malin, karena takut hartanya berkurang, au jahin, atau karena takut kedudukannya berkurang, au mudaratin li ahadin, atau karena dia ingin berbasa-basi dengan orang lain. A'dhamu mimman takallama bi kalimatin yamzahu biha, maka kekufurannya lebih parah, lebih jelas lagi, lebih besar daripada orang yang mengucapkan kalimat kufur karena bercanda. Ini kan sebagian orang yang menyatakan demikian, yang mereka bercanda di perang Tabuk, ya, meledek sahabat dan Rasulullah, yang mereka menyatakan siapa orang yang lebih rakus daripada qura kita itu, ya, yang paling pengecut ketika berjumpa dengan musuh, yang apalagi mereka katakan, yang paling dusta lisannya. Nah, ini bercanda, mereka hanya bercanda aja, main-main aja. Nah, gimana dengan yang mengucapkan kalimat kekufuran karena tidak enak, karena takut kekurangan harta atau kedudukan? Ya, terus lanjut Ramon, wal ayatu tsaniyah. Wal ayatu tsaniyah tu qawlu ta'ala, man kafara billahi min ba'di imani illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil imani. Baik, ayat yang kedua. Ayat yang kedua yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ayat yang kedua. Man kafara billah, barang siapa yang kafir kepada Allah. Min ba'di imani, sesudah dia beriman. Illa man ukriha, kecuali yang dia dipaksa. Siapa yang kafir pada Allah sesudah dia beriman, dia mendapat kemurkaan Allah, kecuali yang dia dipaksa. Ya, yang dia dipaksa, wa qalbuhu mutmainun bil iman, dan kalbunya tetap tenang dalam keadaan keimanan. Terus, walakin man sawha bil kufri sadran fa alaihim ghadabun min Allah wa lahum adzabun adzim. Dzalika bi annahum mustahabbu al hayata ad-dunya 'ala al akhirati. Hayata ad-dunya 'ala al akhirati. Falam ya'zurullah. Falam ya'zar Allah min haulai illa man ukriha ma'a qawmihi qalbihi mutma'innan bil iman. Baik, maka Allah tidak memberikan uzur kepada mereka. Allah tidak memberikan uzur kepada mereka kecuali yang dipaksa. Yang dipaksa dan hatinya tetap tenang dalam keimanan. Dia tidak ridho dengan kalimat kekufuran yang dia lontarkan. Terus, wa amma ghairu hadza faqad kafara ba'da imani sawa'an ta'atahu khawfan aw mudaratan aw mashahhatan bi waqi'ihi aw ahlihi aw ashiratihi aw malihi. Baik, nah berikutnya, wa amma ghairu hadza, ya, adapun selain yang itu, ya, selain yang itu, maka beliau sebutkan faqad kafara, maka telah kafir, ya, maka berarti dia telah kafir setelah keimanan dia. Sawa'an fa'alahu khaufan, sama saja apakah dia melakukan kekufuran tersebut karena takut. Ini kalau karena takut enggak boleh, karena dipaksa. Yang benar itu karena dipaksa. Ya, di dalam kitab Mausu'ah Al-Fiqhiyah Kuwaitiyah disebutkan yang namanya dipaksa itu, paksanya itu yang kapan boleh seseorang melakukan atau mengucapkan kekufuran karena dipaksa, yaitu ikrahnya itu tam, pemaksanya itu sempurna. Yang kalau dia tidak mau memenuhi pemaksaan tersebut, hilang nyawanya atau hilang atau cacat anggota tubuh dia. Ada yang namanya ikrah naqis, ya, yang kurang. Yang ini tidak boleh kita turuti kemauan mereka. Kalau kita tidak turuti, hanya dipukul, hanya dipersekusi, hanya yang lainnya. Nah, itu, ya, ini enggak sah pemaksanya. Maka seorang yang takut karena dipersekusi, takut karena didatangi orang-orang, takut karena dikeroyok, yang enggak menyebabkan kematian, kemudian dia mau mengucapkan kalimat kekufuran, maka dia kafir. Ya, maka dia kufur. Nah, ini enggak boleh. Ya, karena dipaksa, takut juga bukan. Ya, yang menjadi dalil adalah, yang menjadi kebolehan adalah dia dipaksa. Dipaksa yang menyebabkan nyawanya hilang, bukan karena takut. Ya, kalau takut itu udzur enggak ke masjid, bukan udzur mengucapkan kalimat kekufuran. Baik, bisa dipahami sini, ya. Jangan disamakan semua udzur. Ya. Sawa'an fa'alahu, apakah dia melakukan kali kekufuran tadi karena takut, au mudaratan, atau karena basa-basi, au masyahhatan biwatanihi, atau karena cinta tanah air dia, atau membela tanah air dia, au ahlihi, atau karena cinta kepada keluarganya, au ashiratihi, kepada keluarganya, au malihi, atau kepada hartanya. Au fa'alahu a, terus lanjut Ramon. Au fa'alahu ala wajhil mardhi, atau dia melakukannya karena bercanda. Terus au li ghairi dhalika min al-aqawmi, nah, atau yang lainnya dari berbagai tujuan. Terus illa al-mukrah, kecuali yang dipaksa. Ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab telah menjelaskan hal ini ya di kitab beliau Nawakidul Islam di akhir-akhir. Semua pembatal ini sama aja, baik sungguh-sungguh apabila dikerjakan, baik sungguh-sungguh atau bercanda. Takut ya, apa atau karena takut atau karena dunia dan yang lainnya, kecuali dipaksa. Terus nah, dan ayat ini perhatikan ya, ayat ini menunjukkan kata beliau kepada dua sisi. Terus taib, falam yastasni ilal mukroha. Taib. Yang pertama, itu firman Allah, illa man ukriha, kecuali yang dipaksa. Maka Allah tidak mengecualikan kecuali yang dipaksa. Terus, wa ma'lumun annal insana la yukrohu illa alal kalami awil fi'li. Taib. Dan sesuatu hal yang diketahui bahwasanya seseorang tidaklah dipaksa kecuali pada amal dia atau ucapan dia. Ya, terus wa amma aqidatul qalbi fala yukrahu 'alayha ahadun. Nah, adapun akidah yang ada di kalbu, enggak ada seorang pun yang bisa dipaksa terkait hal ini. Syekhul Islam Ibn Taimiyah di kitab beliau Al-Istiqamah, beliau menyebutkan bahwasanya yang dipaksa itu hanya pada ucapan. Hanya pada ucapan. Sebagian ulama yang lainnya dari kalangan muhakkikin, kita bisa dipaksa itu pada dua, ucapan dan amalan. Kalau Ibn Taimiyah di Al-Istiqamah menyatakan hanya ucapan. Allah alam isoh. Nah, Syekhul Islam Ibn Taimiyah di Al-Istiqamah ini diberikan ta'liq oleh Syekh bin Baz dalam daras beliau yang kemudian ditafrik jadi kitab, di kitab Al-Istiqamah tersebut. Bahwasanya Syekhul Islam ini berdalil dengan kisah Amr bin Yasir. Amr bin Yasir itu dipaksa oleh Abu Jahal dan musyrikin Quraisy untuk berucap. Bukan untuk bertindak, yaitu mengucapkan kalimat kekufuran, yaitu menghina Rasulullah SAW. Ya, ketika beliau mendatangi Rasulullah menyesal, maka Nabi SAW menyatakan, kaifa tajidu qalbak, bagaimana engkau dapati hatimu? Ya, dia mengucapkan kata Amr bin Yasir, mutmainan bil iman, ya, tenang dalam keimanan. Maka diperkenankan oleh Nabi SAW. Nah, kemudian kita baca syarahnya di sini. Nugraha, baca syarahnya. Belum ya, matanya belum. Lanjut Raymond. Wasaniyatu qawlu ta'ala, dzalika bi'annahum mustahaqqu al-hayata dunya 'ala al-akhirati. Fa sarraha anna hadzal kufra wal 'adaba lam yakun bisababil i'tiqadi aw al-jahli aw al-bughdil lid-dini aw mahabbatil kufri. Tayib, yang kedua firman Allah Subhanahu wa taala, dzalika biannahum mustahabbul hayatad dunya 'alal akhirah, yang demikian itu karena mereka lebih menyukai, lebih mencintai kehidupan dunia daripada akhirat. Perhatikan di sini ya, yang menyebabkan kekufuran adalah karena kecondongan kepada dunia. Fasarraha, maka Allah menjelaskan dengan gamblang, anna hadzal kufra wal 'adaba, bahwasanya kekufuran dan adab ini lam yakun, tidaklah terjadi ya, bisa babil i'tiqad, bukan karena sebab keyakinan dari pelaku yang melakukan kekafiran tadi. Awil jahli, atau karena kebodohan. Awil bughdi, atau karena kebencian lidini, karena kepada agama. Awil mahabbatil kufri, atau karena kecintaan kepada orang-orang kafir. Tidak. Terus lanjut Ramon. Wa inna ma sababu anna lahu bidzalika hawwan min hududi ad-dunya fa asarahu ala dini. Asara yusiru ya. Baik. Nah, perhatikan. Namun sebabnya ialah bahwasanya ya, orang tersebut memiliki tujuan dari berbagai tujuan dunia sehingga dia lebih memprioritaskan, dia lebih mendahulukan fa asarahu ala din. Dia lebih memprioritaskan kepentingan dunia dia tadi daripada urusan agama. Terus wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Baik, kemudian beliau menutup dengan Allah taala alam, alhamdulillahirabbil alamin, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ini selesai di matan, secara matan ini selesai ya. Secara matan ini selesai dari kasbu syubhat, sekarang kita baca syarahnya. Ya, Nugraha, baca Nugraha. لكنه يمزه به فإنه يكفر ولو كان ليس جادا بكلامه فالدين ليس فيه مزح والدليل على هذا قصة هؤلاء النفر الذين خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك لغزو الروم لما بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم أن الروم yajma'una ala ghazwati muslimina lamma balagha ar-rasula lamma balagha ar-rasula sallallahu alaihi wasallam anna ruma yajma'una ala ghazwati muslimina fa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam badara fi waqtil harri wa shiddatil qaydi was-sayfi wa waqtil طيبي الثماري والمسافة بعيدة من المدينة إلى تبوك. طيب kita baca dulu. Ya, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, "Na'am. Idza arafta, apabila Anda telah mengetahui kaidah ini, yaitu ma'rifah ma yahsulu bihil iman as-sahih." Ya, yaitu pengetahuan yang iman yang benar itu akan didapatkan. Fa innahu yajibu an ta'rifa ma yudadduha min al-aqwal wal af'al. Maka wajib bagi Anda untuk mengetahui pula apa yang menjadi lawan dari keimanan yang sahih tadi berupa perucapan ataupun perbuatan. Min dzalika al-kalam alladhi yatakallamu bihi al-insan. Di antaranya adalah ucapan yang seseorang mengucapkannya, wa huwa min nawaqidil Islam. Padahal ucapan yang kekufuran tadi merupakan di antara pembatal keislaman. Lakinnahu yamzah, namun dia bercanda. Maka dia jadi kafir walaupun dia tidak sungguh-sungguh. Walaupun dia tidak sungguh-sungguh dalam ucapannya. Maka agama di sini tidak boleh dijadikan tempat bercanda di sini. Dalilnya adalah kisah mereka, para sekelompok orang yang mereka ikut keluar bersama Rasulullah SAW dalam peperangan Tabuk untuk memerangi Romawi, tatkala berita sampai kepada Nabi SAW bahwasanya Romawi mengumpulkan pasukannya untuk memerangi kaum muslimin. Maka Nabi SAW badara bersegera fi waqtil har, di waktu yang panas, yang sangat panas, wal ghaid, yang sangat panas juga itu maknanya, wasayf, musim panas, dan waktu yang sangat baik untuk memanen buah-buahan kurma misalkan. Wal masafatu ba'idatun, dan jaraknya pun juga jauh Tabuk itu dari Madinah, ya, dari Madinah ke Tabuk jaraknya jauh. Terus lanjut ya, pan Nabi SAW wa inna nasan minalladina kharaju ma'a rasul sallallahu jalasu fi majlisin yamzahuna qala wahidun minhum ma ra'ayna mithla qura'ina ha'ula'i arghaba butunan wa aqdala arsinatan wala ajmana indal liqa'i ya'muna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabahu. Baik. Dan sesungguhnya sekelompok orang, beberapa orang dari orang-orang yang ikut keluar bersama Rasulullah SAW, mereka duduk di sebuah majlis, mereka bercanda. Maka salah seorang di antara mereka menyatakan, ya, ma ra'ayna mithla qurra'ina, kita tidak pernah melihat semisal para qurra kita. Qurra yang dimaksud sini adalah ahli ilmu, bukan pembaca Quran. Yang mereka maksud adalah sahabat Rasulullah SAW dan Rasulullah SAW itu sendiri. Ya, yang mereka lebih arghabu butunan, yang lebih rakus dalam urusan perut, ya, lebih memprioritaskan urusan perut, yang lebih pendusta lisannya, wala ajban dan lebih pengecut indah liqa ketika berjumpa dengan musuh. Yang mereka maksud adalah Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Terus lanjut. Wakana fil majlisi gulamun bin al-Ansari fa'antara alaihi wa qala kadzabta walakinnaka munafiqun. La ukhbiranna Rasulullah SAW. Taib. Dan di tengah-tengah mereka ada seorang pemuda ya dari kalangan Ansar, dan dia mengingkari mereka dan dia berkata, engkau dusta, engkau ini adalah munafik, saya benar-benar akan menceritakan hal ini kepada Rasulullah SAW. Terus falamma sahaba hadzal fata li yukhbira Rasulullah SAW wajada al-wahya wa sabaqahu wa nazala wa nuzila ala Rasulullah SAW qawlu ta'ala wa la in sa'altahum la yaquluna innama kunna naqulu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tazilu wa kafartum ba'da imanikum. Baik. Kemudian ketika anak muda tadi pergi untuk menyampaikan kepada Rasulullah SAW, nah, dia telah mendapati wahyu telah mendahulunya. Wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah SAW yaitu firman Allah, "Wala in sa'altahum la yaquluna." Jika engkau bertanya kepada mereka yang bercanda-bercanda tersebut atas agama tadi, mereka akan mengatakan, "Innama kunna nakhudhu wa nal'ab." Kita ini cuma main-main aja, bercanda aja. Ya. "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un." Katakanlah wahai Nabi kepada mereka, apakah kepada Allah ayatnya Rasulnya kalian mengolok-olok? Jangan kalian minta udzur lagi. Kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Terus fikri. Sallallahu alaihi wasallam. Allah ma qasadana illa al-mazha. Hadis ar-Rabi. Hadis ar-Rabi nakau bihi anna tariqa wala yazidu Rasulullah. Wala yazidu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala tilawati al-ayat. Wala yakafi ilayhi. Faidha kana haulari kafaru billahi wa qaddu wa qaddu muslimina min qablu. Ini dulu. Haulai ila Rasul sallallahu alaihi wasallam ya'tadirun, maka mereka ini yang meledek Rasulullah dan para sahabat ini ketika turun ayat tersebut, mereka pun minta udzur. Mereka mengatakan, "Wahai Rasulullah, ma qasadna illa al-mazah." Kita enggak bermaksud apa-apa kecuali cuma mau bercanda aja. Hadis ar-Rabi, ya ini biasa ucapan yang diucapkan ketika sedang melakukan perjalanan. Naqtahu bihi an-tariqa. Kami ingin memutus jarak perjalanan yang jauh dari kami. Kalau kita ngobrol gak berasa, kurang lebih begitu. Wala yazidu, dan Rasulullah SAW tidak menambah apa-apa dari tilawah tadi, tilawah ayat tadi, dan tidak menoleh kepada mereka. Ya, maka mereka orang-orang kafir tersebut adalah, jika mereka yang bercanda tadi kafir kepada Allah, wartadu, dan mereka dianggap murtad. Waqad kanu muslimin, padahal mereka sebelumnya muslimin. Min qablu, sebelumnya. Bisa babi kalimatin qauluha, karena sebuah kalimat yang mereka ucapkan. Ala wajil mazhi wal raibi, karena bercanda dan gurau aja. Fakaifa biman yaqulul kalam al kufri. Coba sekarang bagaimana dengan orang yang mengucapkan kalimat kekufuran? La min babil mazhi, bukan karena sebab bercanda. Wa innama min babil muhafadati, namun karena ingin memproteksi, menjaga ala madihi, menjaga hartanya au ala jahi, menjaga kedudukannya au ala makanatihi, atau posisinya di tengah masyarakat. Wahada syarrun minal mazihi. Nah, ini lebih buruk lagi daripada orang yang bercanda. Li'anna ushtara al-hayata dunya bil-akhirah. Karena berarti dia telah menjual kehidupan dunianya dengan menjual kehidupan dunianya dengan akhirat. Falhasil, maka kesimpulan, bahwasanya orang yang berbicara dengan kalimat kekufuran tidak lepas dari lima keadaan. Ya, tidak lepas dari lima keadaan. Terus lanjut sini. Siapa yang belum baca? Nah, coba Paris. طمع الدنيا او مدارات الناس وموافقتهم فهذا كافر في نص الايه ذلك بانه مستحب الحياه الدنيا على الاخره الحاله الثالثه من فعل الكفر والشرك موافقتان لأهله وهو لا يحبه ولا يعتقده بقلبه وإنما فعله شحا ببلده أو ماله أو عشيرته. طيب ini dulu ya. Maka kesimpulannya orang yang berbicara dengan kalimat kekufuran tidaklah lepas dari lima keadaan. Keadaan yang pertama, ayakuna mu'taqidan dzalika biqalbi, yaitu dia meyakini dalam hatinya. Maka ini enggak diragukan lagi akan kekafirannya. Al-halatu tsaniyah, yang kedua lagi. Alla yakuna mu'taqidan dzalika biqalbi. Orang ini ketika mengucapkan kalimat kufur tidak meyakini dalam hatinya. Walam yukrah ala dzalik, dan dia pun tidak dipaksa atas ucapan dia tadi. Lakin fa'alahu min ajl tamid dunia, namun dia mengucapkannya karena ketamakan dia terhadap dunia, au mudaratin nas, atau karena berbahasa basi dengan orang lain. Ya, wa muwafaqatihim, dan menyetujui mereka. Fahada kafirun binasil ayat, maka orang ini pun kafir berdasarkan ketetapan ayat. Dzalika bi annahum mustahabbu alhayatad dunya wa alal akhirah, yang demikian karena mereka lebih ya mencintai kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Keadaan yang ketiga, manfa'al al-kufra, barang siapa yang melakukan perbuatan kufur wasyirka dan kesyirikan, ya, dan dia menyetujui pelakunya, wa huwa la yuhibbu, dalam keadaan dia tidak menyukainya, wa la ya'taqiduhu biqalbihi, dan tidak meyakini pula di kalbunya, innama fa'alahu syuhhan, namun dia melakukannya karena semangat dia bibaladihi, kecintaan dia terhadap negerinya, au malihi, atau karena hartanya, au asyiratihi, atau karena kerabatnya. Terus lanjut Syudi. Maqala sudah Syarif di buku utara al-halatu ar-rabi'atu an yaf'ala dhalika mazihan wala iban kama hasala minan nafari al-mazkurina wa hadha yakunu kafiran binafsil ayati al-kalimati. Yang keempat, yaitu dia melakukan kekufuran tadi karena bercanda atau la'iban, karena main-main, sebagaimana yang terjadi pada sekelompok orang yang disebutkan tadi. Maka yang seperti ini pun juga kafir berdasarkan ketetapan ayat Al-Qur'an tadi yang mulia tadi. Terus al-halatu al-khamisatu an yaqula dzalika mukrahan la mukhtaron wa qalbuhu mutma'innun fahada murakhasun lahu bidzalika daf'an lil fikrahi. Baik, yang kelima ayakula dzalika mukrahan, yang kelima dia mengucapkan kalimat kufur tadi karena dipaksa, la mukhtaran, bukan karena pilihan sendiri, wa qalbuhu mutmainun bil iman, kalbunya tetap tenang dalam keadaan keimanan, fahada murakhasun, orang seperti ini diizinkan lahu bidzalika, dalam ucapan kekufuran tadi, daf'an lil ikrah, dalam rangka menolak pemaksaan tadi. Tapi ingat, pemaksaan yang sah dan menurut ulama fikih yaitu ikrah tam, yang sempurna, yang kalau kita tidak turuti kemauan mereka kita mati atau cacat ya anggota tubuh kita, ataupun kalau cuma dikeroyok, dibully, dikasih materi 6.000 dan yang lainnya enggak boleh dituruti. Kalau dituruti juga maka beneran murtad. Ya. Terus amma al-ahwalu al-arba'u al-madiyatu fa inna sahibaha yaqsuru kama sabahat bihi al-ayatu wa fi hadha raddun. Raddun. Wa fi hadha raddun ala man yaqulu innal insana la yuhkamu alayhi bil-kufri walau qala kalimatal kufri aw fa'ala af'ala al-kufri hatta yu'lama ma fi qalbihi wa hadha qawlun batilun mukhalifun lin-nususi wa huwa qawlul murji'ati ad-dallal. Baik. Yang kelima. Yang mana tadi? Yang kelima. Wa ammal ahwal ar-rab al-arba al-madiyah. Adapun empat keadaan sebelumnya. Maka pelakunya kufur kama sarrahat bihi al-ayat. Sebagaimana telah dijelaskan oleh ayat berbagai ayat Al-Qur'an. Fi hadza terkait hal ini. Wa raddun 'ala man yaqul, dan ini juga sekaligus sanggahan bagi orang yang menyatakan innal insana la yuhkamu 'alaihi bil kufri. Sesungguhnya seseorang tidak boleh dihukumi dengan kekufuran walau qala kalimatan kufri, walaupun dia mengucapkan kalimat kekufuran, au fa'ala af'alan kufri, atau dia melakukan berbagai tindakan kekufuran, hatta yu'lama ma fi qalbihi, hingga diketahui apa yang ada di dalam kalbunya, hadza qaulun batilun, maka inilah ucapan yang batil, mukhalifun lin-nususi wa huwa qaulul murji'ati ad-dallal. Ya ad-dallal, dan menyelisihi nas, dan inilah perkataan kaum murji'ah yang sesat. Terus Niko. Qa'idatan alladhi yu'dharu bihi la yukrahu illa 'alal 'amali aw al-kalami wa amma aqidatul qalbi fala yukrahu ahadun 'alayha. Baik, selesai ini berarti. Wa dzakara Syekh rahimahullah taala qaidatan 'azimatan, dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyebutkan kaidah yang agung fil ikrah dalam istilah terkait pemaksaan, alladzi yu'dharu bihi, yang diberi uzur, walladzi la yu'baru ya la yu'dharu bihi, yang juga tidak diberi uzur. Haitsu qala, di mana beliau berkata, wa ma'lumun annal insana la yukrahu illa 'alal 'amal awil kalam. Ya, padahal sudah diketahui manusia tidaklah dia dipaksa kecuali pada amal dan ucapan. Amma aqidatul qalbi, adapun akidah yang diucapkan di kalbunya, fala yukrahu ahadun 'alaiha. Maka enggak ada seorang pun yang dapat dipaksa mengenai hal ini. Ya, jadi keliru kalau dikatakan, oh, lihat dulu hatinya. Ya, ini keliru. Ini adalah perkataan kaum murji'ah. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa alihi washabbihi. Intaha, selesai. Ya, syarah ini. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan ala hudurikum wa ihtimamikum. Kita nanti lanjutkan lagi di hari Selasa, di kajian kita jam 11 siang dengan kajian yang baru Al-Qawaidu Al-Hissan. Ya. Kita siap-siap berbuka, alhamdulillah selesai ya di sesi kajian ini. Subhanallahi bihamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.